Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara konsultasi syariah bersama Ustadz Aminur Bait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan dari Mas Fulan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, apa hukum jual beli kredit? Apakah termasuk jual beli dua harga? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentang jual beli kredit, sebelumnya kita perlu menegaskan kembali tentang jual beli dua harga. Jual beli dua harga atau bai'ataini fi bai'atin yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya. Salah satu di antara maknanya, dan ini pendapat jumhur ulama, adalah ketika ada orang yang menjual satu barang dan dia memberikan banyak opsi harga, kemudian pembeli mengambil barang itu tanpa menentukan harga mana yang dia pilih. Apakah harga tunai, harga kredit yang lebih mahal, ataukah kredit yang lebih mahal lagi. Dan ini dilarang karena di situ ada unsur gharar. Sisi gharornya, ketidakjelasannya adalah tidak jelas pada harga dari barang yang dia bawa. Sementara salah satu di antara kaidah dalam jual beli atau transaksi mu'awadat, transaksi komersil, semuanya harus terukur. Terukur barangnya, artinya jelas barangnya, kemudian terukur harganya, jelas harganya, dan seterusnya. Kalaupun di situ ada penundaan, terukur sampai batas waktu pembayaran. Kemudian bagaimana dengan jual beli kredit? Kalau bentuk transaksi atau jual beli kredit di tempat kita, ini bentuknya ada orang yang menjual barang tertentu, misalnya motor, kemudian dia ngasih beberapa opsi harga. Pertama, kalau tunai 10 juta, kalau kredit setahun 15, kemudian kredit 2 tahun misalnya 20. Ya. Setiap 1 tahun ada kenaikan 5 juta. Apakah semacam ini diperbolehkan? Di sana ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan semacam ini dilarang karena termasuk jual beli dua harga dan boleh saja kredit, namun dengan syarat harganya sama. Jadi misalnya tunai 10 juta, kredit sama, tetap harus 10 juta. Mau dibayar setahun boleh, dua tahun silahkan, terserah sesuai kesepakatan. Tapi harga tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah, harus sama. Ini pendapat Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian pendapat ini juga didukung oleh para murid-murid beliau. Mereka melarang jual beli kredit yang harganya berbeda. Untuk jual beli kredit dengan harga yang sama diperbolehkan. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama, termasuk mayoritas ulama hay'ah kibar ulama yang ada di Saudi, termasuk majma' fikih Islami dan yang lainnya, bahwa jual beli kredit dengan adanya harga yang berbeda, misalnya setahun atau tunai sekian, nanti setahun tambah lagi, dua tahun tambah lagi, dan seterusnya, ini diperbolehkan dan bukan termasuk jual beli dua harga. Karena makna jual beli dua harga adalah bukan sebatas ketika dia memberikan opsi banyak harga. Kalau memberikan opsi banyak harga, ini belum dua harga karena belum terjadi transaksi. Saya menjual sebuah motor tunai 10 juta, kemudian setahun 15, dua tahun 20, ini belum terjadi transaksi, baru ngasih opsi harga. Disebut harga itu ketika sudah terjadi deal transaksi. Misalnya ada salah satu konsumen A, kemudian dia mengambil kredit setahun, kemudian di 15 juta, berarti berapa harga yang terpilih? Jawabannya satu, yaitu 15 juta. Sementara yang 10 dan 20 dia tidak milih. Karena itu dalam hal ini tidak ada unsur dua harga atau lebih. Ya. Karena sebatas opsi itu bukan disebut harga, itu opsi harga. Sementara baru terhitung harga ketika deal transaksi. Dan inilah pendapat yang lebih kuat insya Allah. Karena dia sesuai dengan keterangan dari para ulama di masa silam tentang makna bai'ataini fi bai'atin. Yang bentuknya adalah ketika pembeli mengambil tanpa menentukan harga mana yang dia pilih. Tapi kalau dia sudah menentukan salah satu, berarti sudah tidak ada lagi dua harga, satu harga. Karena yang terhitung harga itu ketika deal transaksi. Jadi misalkan kalau kreditnya ke apa? Ke leasing itu misalkan salah satu syarat kreditnya harus seperti jual beli biasa. Kita belum membahas apakah ada keterlibatan pihak ketiga diperbolehkan atau tidak. Yang ini kembali kepada masalah menjual barang yang belum dimiliki atau menjual barang yang belum terjadi takabut, ya, belum terjadi serah terima. Misalnya ada melibatkan leasing atau perbankan, apakah ini diperbolehkan atau tidak? Masih nanti kita perlu membahas lebih khusus. Kita baru membahas tentang transaksi kreditnya. Namun transaksi kredit dari pemilik barang. Bukan transaksi kredit dari pihak ketiga. Mungkin di video berikutnya kita bisa membahas lagi tentang kredit segitiga ya. Ya, kredit segitiga yang melibatkan pihak ketiga, misalnya perbankan atau lembaga keuangan yang lainnya. Ya. Tapi kalau kreditnya dari pemilik barang, siapapun dia, apapun namanya, insya Allah diperbolehkan berdasarkan pendapat jumhur ulama dengan penjelasan yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam. Baik pemirsa, demikian jawaban dari Ustadz Aminul Bait. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan ke email kami di tanya@konsultasisyariah.com. Pertanyaan yang terpilih insya Allah akan kami bacakan pada video-video berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com